أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال رحمه الله سني فصل شروط الدعاء المستجاب. Di nuskhahana disebutkan di sini syarat-syarat doa yang mustajab. Syarat-syarat doa yang mustajab. Qala al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah. Wal ad'iyatu doa-doa, wa ta'awudzat dan ta'awudzat, bacaan-bacaan permintaan perlindungan kepada Allah seperti dalam Al-Qur'an, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahit tammah min syaitonir rajim, juga bisa bacaan-bacaan ta'awudz biman zilatis silah, itu kedudukannya seperti senjata. Kedudukannya seperti senjata. Wasilah, wasilah dan senjata itu bidharibihi. Wasilah bidharibihi, sedangkan senjata itu tergantung kepada dharibnya, yang memainkannya. Tergantung yang memainkannya. Kalau bahasa orang sana, man behind gun, ya. Nah, tahu ya, masih apa. Nah, siapa di belakang senjata itu? Siapa yang megang senjata itu? Maksudnya gitu. Siapa yang memainkannya? La bihadhihi faqat, bukan hanya tergantung kepada ketajamannya, ya, satu-satunya semata. Bukan tergantung kepada ketajamannya semata. Pedangnya masya Allah, buatan bahan-bahannya bahan mahal misalnya. Apa yang sekarang paling mahal? Besi baja yang paling kuat, titanium, mahal deh. Hah? Berapa juta sekarang itu? Yang katanya satu yang paling mahal, yang mana pernah anda dengar samurai itu pedang apa harganya 200 juta ada. Puter. Nah, belah paku. Tapi bukan hanya ketajaman semata, tergantung juga yang mengayunkan. Nah, famatakana silahu silahan taman la afata fihi. Apabila sebilah senjata itu senjata yang sempurna, pedang yang sempurna, anggap seperti itu. Senjata yang ampuh, tajam. La afata bihi, tidak ada kerusakan, tidak ada kejanggalan padanya. Tidak ada gangguan, tidak ada sesuatu yang apa namanya yang mengurangi. Tidak ada celah lah, tidak ada cacat. Senjata yang tidak ada cacat. Ini biasanya langka, dan ini biasanya disimpan di istana-istana. Ya. Nah. Wasaid, tangan yang mengayunkan, sa'idun qawi atau sa'idu qawiyin. Tangan yang kuat. Lengan yang mengayunkannya, lengan yang kuat. Wal mani' mafqud, penghalangnya tidak ada. Penghalangnya tidak ada. Kalau senjatanya tajam, yang mengayunkan kuat, Tapi orang yang apa musuhnya pakai perisai, pakai tameng, kan enggak masuk. Musuh tidak terbunuh, ya, seperti itu. Kalau itu semua ada, senjatanya ampuh, kuat. Tangannya mengayunkan, kuat. Manik penghalang perisai tidak ada. Hasolat bihin nikayatu fil adu. Akan dihasilkan dengan pedang itu pukulan terhadap musuh, tikaman terhadap musuh. Wa ma tatahallafa wahidun min hadhihi tsalatsa tahallafa at-ta'sir. Kalau salah satu dari tiga unsur ini hilang, tidak ada, maka ta'sir, pengaruh, akibat dari senjata tersebut tidak ada, tidak terwujud. Tangan yang mengayunkan lemah, ya. Kalaupun misalnya di pedangnya tajam, paling gores sedikit, musuh tidak mati. Atau pedangnya tumpul, tangan yang ngayunkan kuat, musuh cuma lecet, iya kan? Nah, apalagi kalau misalnya pedangnya tumpul, tangan yang mengayunkan lemah, ada tameng, sudah kembali mungkin, ya bisa. Nah, seperti itu. Fa in kana du'a fi nafsihi ghaira salih, maka ketika doa itu bukan doa yang baik. Apa contohnya doa yang baik, yang bukan doa yang baik? Doa yang tidak pantas, ada ta'addi fi du'a, melampaui batas dalam doa. Doa yang tidak pantas, doa minta jadi nabi. Kan enggak benar. Minta jadi malaikat. Atau doa kejelekan buat orang mukmin. Doa yang isinya memutus silaturahmi. Doa yang di dalamnya kesyirikan. Ini diantara doa yang tidak kedua, berarti doa itu tidak sah, tidak saleh, tidak baik. Aw ad-da'i lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fi ad-du'a. Atau orang yang berdoa, hati dan lisannya tidak sinkron, tidak sejalan. Hati dan lisannya tidak seirama. Baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, pikiran yang mana-mana. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuha wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Tapi pikirannya enggak tertuju dengan hatinya, bicara apa namanya? Hatinya berlayar kemana-mana, terbang kemana-mana, ya pikir mulutnya apa? Membaca doa. Keadaan kedua, au kana thamma mani'un min al-ijabah, atau ada di sana penghalang terkabulnya doa. Makan yang haram, minum yang haram, ya, dosa dan maksiat. Apabila salah satu dari ketiganya ada, ini disebutkan di sini, lam yahsulil athar, buah dari doa tersebut, asar dari doa tersebut tidak ada, tidak terwujud, tidak terkabul. Tiga keadaan ini, doanya baik, kemudian nyatu hati dan lisan orang yang berdoa, tidak ada penghalang, kemudian ditambah dengan keadaannya yang betul-betul mutar, keadaannya betul-betul dalam keadaan ittirar, dia kerjakan dengan penuh adab pada waktu-waktu yang mustajab, dalam keadaan-keadaan yang mustajab, didahului dengan sedekah, la yakadu yurad, hampir-hampir tidak ditolak doa seperti ini. Baik. Nah, itu perihal doa. Jadi gabungkan semuanya. Lakukan dengan adab, ya. Kemudian tambah lagi ya Pak, tadi 8 ya, tawassul dengan nama-nama Allah, tawassul dengan amalan soleh. Itu doa itu tidak akan, hampir-hampir tidak akan ditolak. Atau bahkan tidak akan ditolak. Tapi mungkin tidak dia lihat saat itu. Ima kalau dia minta dunia diberikan Allah nanti di akhirat, atau dia diselamatkan dari kejelekan, atau dia diganti dengan apa, dari apa yang dia minta. Tidak masalah. Tapi kalau untuk akhirat biasanya Allah beri taufik dia untuk berjalan dengan sesuai dengan yang dia minta. Nah, dibimbing, selalu dibimbing. Jauh ini terselamatkan dari fitnah, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Kalaupun jatuh karena dia menjadi dalam kemaksiatan, dalam syahwat, dia manusia, dia akan segera disadarkan oleh Allah. Nah, segera dia bertaubat. Qala faslun ad-du'a wal qadar. Sekarang antara doa dan takdir. Wahahuna su'alun masyhurun wahwa. Ada doa, ada pertanyaan yang terkenal. Jadi sejak zaman 8 abad yang lalu sudah muncul pertanyaan tersebut. Annal mad'u wa bihi. Jadi sesuatu yang didoakan, artinya sesuatu yang kita berdoa dengannya, in kana qad qudir. Sesuatu yang kita minta, al mad'u bihi, yang kita panjatkan, yang kita minta. Kalau annal mad'u saja, al mad'u yakni yang kita mintai. Yang kita mintai. In kana qad qudira lam yakun buddun. Sesuatu yang kita panjatkan, sesuatu yang kita doa dengannya, tersebut-sebut kita mintakan kepada Allah, kalau memang sudah ditakdirkan, lam yakun buddun, tidak akan mungkin ya, mesti min wuku'ihi, pasti akan terjadi. Tidak ada pilihan lain. Lam yakun buddun, mau tidak mau pasti akan terjadi kalau sudah ditakdirkan. Da'abihil abdu awlam yadu. Apakah doa ini hamba tersebut memintanya, berdoa dengan itu ataupun tidak. Wa illam yakun qad qudira, kalau tidak atau belum ditakdirkan, lam yafa, pasti tidak akan terjadi. Tidak akan dia peroleh. Sawa'un sa'alahul abdu am lam yas'alhu. Sama saja dia tanya, dia minta kepada Allah ataupun tidak dia minta. Kalau memang tidak ditakdirkan, tidak akan terjadi. Kalau ditakdirkan oleh Allah terjadi, pasti akan terjadi. Dia berdoa ataupun tidak. Benar ya? Benar kan? Benar kan? Benar. Nah. Fadhannat ta'ifatun sihhata hadzal su'al. Sebagian orang ada yang mengira benar pertanyaan ini. Ada benarnya, ada salahnya. Gambarannya, ya misalnya kita, nah, apa nanti ya, biar enak. Kuala, sebagian kelompok ada yang menganggap pertanyaan ini benar. Fatarakat ad-du'a, lalu dia tinggalkan doa. Waqalat, dan dia berkata, la fa'idata fihi, tidak ada faedahnya doa, tidak ada gunanya berdoa. Apalagi kalau misalnya saking pintarnya dia, doa itu kan berarti nyuruh-nyuruh Allah. Berdoa itu, terlalu banyak berdoa itu berarti menyuruh-nyuruh Allah. Nah, sudah dikasih perangkat, mata, telinga, akal, anggota badan lengkap, fasilitas semua. Ngapain lagi berdoa? Berjalan. Qala wa haula'i ma farti jahlihim wa dhalalihim mutanaqidun. Mereka ini seiring dengan parahnya kebodohan mereka dan kesesatan mereka, jatuh dalam apa? Mutanaqidun, pertentangan. Mereka sendiri berbenturan dengan pemikiran, dengan diri mereka sendiri. Fa inna tarda madhhabihim yujibu ta'tili jami'il asbab. Karena kalau dibakukan, diterima madhab mereka, itu akan mengharuskan apa? Menimbulkan apa? Ta'til jami'al asbab, menghilangkan semua sebab. Fa yuqalu li ahadin, maka silakan katakan kepada mereka, tanyakan kepada salah seorang dari yang bermadhab seperti ini. Ya, artinya dia enggak perlu berdoa. Kenapa? Enggak ada gunanya kalau sudah ditakdirkan, ya sudah. In kana syaba'u warriyu qad quddira laka fala budda min wuqu'ihima. Kalau memang kenyang dan kepuasan itu ditakdirkan untukmu, mesti akan terjadi. Akalta aw lam ta'kul. Soalnya, kalau memang kamu ditakdirkan kenyang, kamu tidak makan, makan atau tidak makan, kamu pasti kenyang. Ya kan? Wa illam yuqaddara, kalau tidak ditakdirkan, lam yaqa'a, tidak akan mungkin terjadi, terwujud. Kamu tidak akan puas, hilang dahagamu, dan tidak akan kenyang. Akalka amlam awlam ta'kul. Nah, kalau tidak ditakdirkan kenyang, kamu tidak akan kenyang. Makan sepenuh apapun, sebesar senampan, sepiring, sepanci, bahkan sekeranjang, kalau tidak ditakdirkan kamu kenyang, kamu makan pun tidak akan kenyang. Kalau kamu tidak di, kalau kamu apa, tidak ditakdirkan kenyang, makan seberapa pun tidak akan kenyang. Tapi kalau kamu tidak, kalau kamu ditakdirkan kenyang, tidak makan pun kenyang. Jadi ngapain kamu berdoa? Nah, itu dijawab juga apa? Namanya dikatakan juga seperti itu. Ngapain kamu makan? Nah, ngapain kamu cari minum? Mereka tidak akan terima, ya. Nah, mereka yang bermadzhab seperti ini tidak akan terima. Selanjutnya, wa in kana al-walad, kalau anak, qudira laka, memang ditakdirkan untukmu kamu punya anak laki-laki, fala budda minhu, mesti kamu akan punya anak laki-laki. Wa ta'ta zauja aw amma aw lam tata, kamu menggauli istri ataupun di budak ataupun tidak, kamu kalau ditakdirkan punya anak laki-laki pasti punya anak laki-laki. Artinya apa? Kalau kamu apa namanya ditakdirkan punya anak, enggak usah menikah pun punya anak. Nah, gimana? Wa illam yuqaddar lam yakun, kalau tidak ditakdirkan enggak akan punya. Kamu nikah berapa kali pun, kamu bergaul, kamu gauli istri berapa pun budakmu, enggak akan jadi kalau memang tidak ditakdirkan punya anak. Jadi fala hajata ila tazwij wa tasarri wa halum majra. Jadi enggak perlu kamu itu menikah, enggak perlu kamu itu punya selir, punya tawanan, punya budak, dan seterusnya. Paham ya? Fahal yaqulu hadza aqilun aw adami? Apa mungkin orang yang berakal atau manusia? Apa mungkin ada manusia yang berpendapat seperti ini? Enggak mungkin kan? Bal hayawan al-bahim, bahkan binatang yang tidak bisa berbicara, mafturun ala mubasyaratil asbab, mereka diciptakan di fitrah mereka untuk menyentuh langsung berbagai sebab. Allati biha qiwamuhu wa hayatuhu, yang dengan sebab-sebab tersebut mereka yakni terwujudnya enam kekekalan dan kehidupan mereka. Fal hayawanat aqal wa afham min haula illadina hum kal an'am bal hum adallu sabila. Jadi bahkan binatang-binatang itu lebih berakal dan lebih paham daripada mereka yang mereka ini seperti ternak, atau bahkan lebih rendah, lebih sesat jalannya. Nah, ini disinggung, sudah dibuka oleh beliau bahwa doa itu termasuk sebab. Doa itu termasuk sebab. Allah menciptakan sebab, menciptakan pula akibatnya. Dan Allah yang menghubungkan, menakdirkan, ya, menetapkan adanya hubungan antara sebab dan akibat. Allah yang membuat sebab akibat itu berhubungan, dan Allah yang memutus sebab dan akibat tersebut. Terjadi. Apa buktinya? Salah satu buktinya Nabi Ibrahim alaihi salam, api itu membakar. Tapi satu ketika api itu tidak membakar. Padahal demikian hebatnya. Tidak menyentuh kulit, bahkan rambut, ujung rambut pun Nabi Ibrahim tidak ada yang terbakar. Padahal disebutkan dalam ceritanya, burung yang terbang itu tidak berani dekat dalam jarak yang berapa mil, satu kiloan atau berapa, itu tidak berani dekat karena saking panasnya. Tapi tidak membakar. Nabi Yunus alaihi salam, cucu Nabi Ibrahim, turunan Nabi Ibrahim, di dalam perut ikan, di dalam kegelapan malam dasar laut, ya, hidup. Baik. Itu diantara ini. Allah menciptakan sebab, Allah yang menciptakan akibat, dan Allah yang membuat sebab dan akibat itu berhubungan ataupun putus, tidak ada hubungannya. Artinya apa? Boleh jadi akibat itu terjadi tanpa sebab. Yang artinya secara perhitungan kita. Bisa jadi pula ada sebab tapi tidak menimbulkan akibat. Ada akibat tapi ditanpa sebab, yang menurut perhitungan kita contohnya kan banyak. Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Hawa. Nah, kalau dikatakan dari pasangan ya, ada bapaknya tapi tidak punya ibu. Nabi Isa ada ibunya tapi tidak ada bapaknya. Itu kan itu salah satu jenis. Menurut perkiraan kita, perhitungan kita, itu adalah akibat. Ada anak kok nggak ada bapaknya, ya? Baik. Qala wa takayasa ba'duhum wa qala al-istighin annam al-istighalu bid-du'a min babi ta'abbudil mahdhi yuthibullahu alayhi da'i min ghairi an yakuna lahu ta'thirun fil matlubi biwajhin ma. Ada ya sebagian mereka yang takayas, pura-pura pintar, berlagak pintar. Wa qala, sibuk dengan doa atau berdoa itu termasuk ta'abbud murni, itu ibadah murni yang Allah akan memberi pahala orang yang berdoa. Dia kan ada yang seperti ini kan, pernah baca enggak, pernah tahu enggak ya, anak pernah dapat seperti model seperti ini yang sarjana kimia. Anak keliru dari Universitas Muhammadiyah Malang. Yutibullahu alaihi da'i min ghairi an yakuna lahu ta'sirun fil matlub, yang tidak ada pengaruhnya dari apa yang dia minta dari sisi manapun. Biwajhin ma. Wala farqa inda hadzal mutakayyis bainad du'a wal imsak anhu bil qalbi wal lisani fi ta'thiri fi husulil matlub. Tidak ada beda menurut orang yang pintar ini antara doa dan tidak berdoa, atau imsaki anhu bil qalb, menahan doa itu dari dalam hati dan lisan, fit ta'thir, terkait dengan pengaruhnya, fi husulil matlub, kait dengan pengaruhnya ini dalam hal apa, mendapatkan apa yang dimintai. Wartibatu du'ai indahum bihi kartibatis sukut wala farqa. Keterikatan doa di sisi mereka itu seperti keterikatan dan terikatnya orang yang diam, dan tidak ada perbedaan antara yang diam dengan yang berdoa. Wa qala ta'ifatun ukhra aqyas min haula, ada lagi yang lebih menampakkan pintarnya. Artinya di sini bukan pujian ya. Maksudnya beliau di sini ada lagi yang sok pintar, lebih sok pintar lagi gitu loh maksudnya. Bal doa alamatun mujarradatun. Jadi doa itu sekedar tanda murni, tanda. Nasabahallahu subhanahu amaratan ala qada'il hajah. Yang Allah jadikan, Allah tancapkan, Allah tegakkan, ya Allah buatkan itu sebagai tanda terhadap pemenuhan hajat. Jadi doa satu sisi, ya, satu sisinya lagi qada'ul hajah. Artinya dia misalnya minta sesuatu, minta makan lah, minta rezeki kepada Allah berupa anak misalnya. Jadi tidak ada hubungannya antara doa dengan dia memperoleh doa minta anak dengan dia mendapatkan anak. Paham ini? Tidak ada hubungannya. Doa ya doa, kemudian dia mendapatkan anak itu lain lagi. Jadi menurut mereka, nah dia mendapatkan anak, dia berdoa itu tanda bahwa dia berdoa meminta anak itu tanda bahwa dia akan mendapat anak. Paham? Ya. Dia berdoa meminta ilmu itu tanda bahwa dia nanti akan mendapatkan ilmu. Ada loh yang seperti ini, berpendapat seperti ini dari sebagian mentor motivator, lumayan juga menasional, seperti itu. Punya pandangan model ini. Fama tawfiqal abdu lid-du'a. Ketika seorang hamba diberi taufik berdoa, diilhami oleh Allah untuk berdoa, kana dzalika alamatan lahu wa amaratan ala anna hajatahu qad inqadat. Itu sebab menjadi tanda dan jadi amarah, maknanya bersama bahwa hajat dia pasti akan terpenuhi. Hajat dia pasti terpenuhi. Wa hadza kama idza ra'aita ghaiman. Nah, ini menurut mereka seperti kamu lihat mendung aswad, mendung gelap, baridan, dalam keadaan udara sejuk dingin, fi zamani syita, di musim penghujan, musim dingin. Fa inna dalika, maka itu adalah dalil wa alamah, tanda ala annahu yumtir, bahwa akan turun hujan. Tapi kan tak selamanya mendung itu hujan kan? Enggak selamanya mendung itu berarti hujan. Nah ini, dari situ ini bisa kalau dia mengumpamakan seperti itu jadi bantahan. Dan belum, artinya belum tentu. Belum tentu. Ya, ada mungkin seorang itu minta anak seumur hidupnya dia enggak pernah dapatkan anak. So, nah, banyak yang seperti ini. Baik. Qalu wa hakadha hukmu ta'ati ma'a thawab. Demikianlah hukum ketaatan dengan ini bersama pahala. Wal kufru wal ma'asi ma'al iqab. Kekafiran dan kemaksiatan dengan hukuman siksa. Hiya amarat mahdhah li wuqu'i thawab wal iqab la annaha asbabun lahu. Ya. Akias dari yang tadi. Nah, menurut mereka bahwa kemaksiatan dan doa ini kekafiran itu tanda bahwa orang itu akan mendapatkan apa? Hukuman. Ketaatan dan amalan saleh itu adalah tanda bahwa orang itu akan mendapatkan pahala. Jadi bukan sebab. Bukan sebab. Wa hakadha indahum al-kasru ma'al inkisar wal harqu ma'al ihram. Ini bahasa. Apa ya? Kalau dalam bahasa orang Arab mungkin paham. Paham. Yang belajar nahwu paham. Artinya ini dalam yang belajar sharaf. Mereka paham insyaallah. Mereka pernah terbiasa dengan apa? Paham. Al-kasru ma'al inkisar. Misalnya untuk menggambarkan makna inkisar ini ya. Saya memecah kaca, maka pecahlah kaca itu. Pak, tahu kan? Atau saya memukul kaca, maka apa? Memecah ya. Nah, maka pecahlah kaca itu. Pecahlah kaca itu di dalam bahasa Arab itu yang inkisar ini tadi. Paham enggak? Nah, ini udah repot nih. Membakar dengan terbakar, mana? Sama enggak? Sama enggak? Membakar dengan terbakar, di situ ada al-hartu. Al-hartu membakar. Apa terbakar? Ya, al-harku terbakar. Ihraq apa? Membakar. Sama enggak? Enggak kan? Wal izhaq ma'al qatl. Izhaq melepaskan nyawa ma'al qatl dengan membunuh. Laisa syai'un min dzalika sababan al-battah. Jadi membakar tidak ada hubungannya dengan terbakar. Paham? Membunuh tidak ada hubungannya dengan kematian, hilangnya nyawa orang. Tidak ada hubungannya. Kenapa? Itu apa tadi? Itu tanda kalau orang ini mau mati. Jadi bukan sebab. Bukan sebab. Paham ya? Nah, itu permainan kata. Mereka memang jatuhnya di situ, permainan kata. Cuma memang susahnya bahasa mereka ini, bahasa Arabnya seperti itu. Nah. Ini harus kita buka lagi ya, ini kamus besar bahasa Indonesia ini. Ini banyak itu kan, memecah dengan terpecah. Kalau bahasa Jawa lebih harus lagi banyak juga, ya. Masa katanya yang mungkin membedakan. Al-muhim seperti itu. Wala irtibata bainahu wa baina ma yatarattabu alaihi. Jadi tidak ada keterikatan antara perbuatan dengan akibatnya. Jadi kaca itu pecah bukan karena saya pecahkan. Dia pecah karena saya kenapa? Karena ada tanda, sudah ada tanda-tanda dulu apa? Ya, ada orang yang memecah dia. Kan aneh kan? Tapi ini lebih pintar dari yang tadi. Maksudnya lebih sok pintar. Nah, illa mujarradul iqtirani al-adi la ta'sir as-sababi. Jadi, tidak ada keterikatan antara perbuatan dengan akibatnya, ma yatarattabu alaihi, selain hanya sekedar beriringan biasa. Bergandengan dia biasa. Tidak ada pengaruh sebab sedikit pun. Artinya tidak ada pengaruh antara sebab dan akibat. Karena saya memukul, memecahkan kaca itu, akhirnya kaca itu pecah. Atau karena saya memukul kaca itu, maka kaca itu pun akibatnya pecah. Tidak ada. Jadi kamu memukul kaca dengan ini pecah, tidak ada hubungannya. Paham ya? Nah itu menurut mereka. Akhirnya ya, seperti itu. Jadi kalau kamu mendapatkan anak, ya, dengan kamu berdoa dengan minta anak, itu tidak ada hubungannya. Kamu berdoa ya berdoa, ya, kamu dapat anak itu dapat anak. Ya, kamu berdoa itu sudah menjadi tanda bahwa kamu akan dapat anak. Gitu loh. Paham ya? Nah ini menurut logika rusak mereka. Khalafu bidzalika al-his wal aql. Nah, dari sisi ini mereka menyelisihi indra dan akal. Kan enggak masuk akal, bertentangan dengan akal pendapat-pendapat mereka. Wasya' wal fitrah. Berarti menyelisihi syariat dan juga menyelisihi fitrah. Apalagi fitrah. Seperti tadi awal tadi. Ya, awal tadi pertanyaannya. Nah, wasa'ir tawaifil uqala juga menyelisihi semua kelompok orang yang berakal. Bal adhaku alaihimul uqala, bahkan mereka ditertawakan oleh orang-orang yang berakal. Hatta anak kecil. Ya, orang yang enggak belajar filsafat ataupun apa, mereka tetap kena. Artinya misalnya main-main, ya apa namanya, balon ya, anak kecil punya, nah, ditusuk dengan jarum, meletus balonnya. Terus dia mengatakan seperti ini, enggak, itu balonmu pecah sendiri. Kenapa? Karena saya menulis itu bukan memecahkan, itu tanda saja kalau balon itu mau pecah. Diterima enggak sama anak kecil seperti ini? Enggak, kamu yang mecahkan, kamu ganti, kan gitu. Nah, kan? Nah, seperti itu mereka. Jadi tertawaan orang-orang yang berakal. Walisawabi annaha huna qisman tsalitsan. Untuk yang benarnya ada jenis yang ketiga. Ghaira ma dzakarahu sa'il. Bukan seperti yang diterangkan oleh atau berbeda dengan atau selain yang diterangkan oleh penanya. Wahwa yaitu anna hadzal maqdur quddira bi asbab. Bahwa perkara yang ditakdirkan itu ditakdirkan dengan sebab. Ditakdirkan dengan sebab. Apa tadi? Misalnya punya anak, punya istri, makan, apa, kenyang, puas, hilang dahaga. Ya. Itu semua ditakdirkan dengan sebab. Wa min asbabihi ad-du'a. Di antara sebabnya adalah doa. Mungkin tidak terucap dengan lisan, tapi kan dalam hati. Doa itu kan bisa dengan lisan, lisanul maqal. Ya, lisanul maqal. Ada lagi doa dengan lisanul hal. Ya enggak? Lapar. Nah, lapar. Dalam hati itu sudah, ya Allah, pinginnya makan ini. Harapan kan? Walaupun tidak terucap minta makan, tapi dalam keadaan dia itu sudah ingin makan, mengharapkan apa? Makan. Falam yuqaddar mujarradan an sababi, tidak ditakdirkan murni lepas dari sebabnya. Walakin quddira bisababihi. Jadi tidak ditakdirkan lepas dari sebabnya perkara-perkara tersebut. Nah, kamu bisa kenyang dengan makan. Sebabnya apa? Makan. Kamu bisa hilang dahaga ditakdirkan itu dengan minum. Famata atal abdu bisabab, maka apabila seorang hamba mendatangkan mengerjakan sebab, waqa'al maqdur, maka terjadilah apa yang ditakdirkan. Terjadilah apa yang ditakdirkan. Wa mata lam ya'ti bisabab intafal maqdur. Kalau dia tidak menjalankan sebab, maka hilang pula al-maqdur, sesuatu yang ditakdirkan tadi. Tidak akan kenyang karena kamu tidak makan. Wa hadza kama quddira as-sab'u war-riy bil akli wasyurbi. Hal ini seperti ditakdirkannya kenyang dan puas dengan makan dan minum. Ya. Terjadinya kenyang dan puas dan hilang dahaga ini dengan sebab apa? Makan dan minum. Wa quddira al-walad bil wath. Ditakdirkannya anak itu dengan adanya al-wath. Ya. Nah, dia menggauli budaknya ataupun istrinya. Wa qudira husul zar bil badr. Ditakdirkan terjadinya berhasilnya panen, ya, bercocok tanam dengan menebarkan benih. Wa qudira khuruju nafsil hayawan bidamhihi. Ditakdirkannya hilangnya nafas atau hilangnya nyawa binatang dengan menyembelihnya. Ya, ini jadi bukan sebagai, kalau tadi di atas kan mujarrad tanda. Wa kadzalika quddira dukhulul jannati bil a'mal. Demikian pula ditakdirkannya masuk ke dalam jannah karena sebab amalan. Wa dukhulin nar bil a'mal. Masuk neraka juga karena amalan. Wa hadzal qismu huwal haq. Jadi yang ketiga inilah yang benar. Wa hadzal ladzi hurimahu sa'il wa lam yuwaffaq lahu. Inilah yang dihalangi penanya itu untuk mendapatkannya dan dia tidak mendapatkan taufik untuk memahami jawaban yang ketiga ini. Enggak. Nah, bahwa segala sesuatu itu adalah dengan sebab dan salah satu di antara sebab itu adalah doa terucap ataupun tidak. Nah, qala syekh rahimahullah ad-du'a min aqwal asbab. Bahkan doa ternyata merupakan sebab yang paling kuat. Doa itu adalah sebab yang paling kuat. paling ampuh. Jadi artinya apa? Harus dijalankan, ya. Nah, sekecil apa, sesingkat apapun doa itu adalah sebab yang terkuat. Nah, yang paling ampuh, paling banyak meliputi semua kebaikan itu doa pamungkas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah puncak semua kebaikan. Kita ingin apa di dunia ini yang baik? Nah, rumah yang baik, keluarga yang baik, tetangga yang baik, pekerjaan yang baik, teman yang baik, ya, atasan dan bawahan yang baik. Nah, fa idza qudira waqul mad'u bihi bid'a. Nah, wahina idzin fa du'a'u min aqwal asbab. Maka ketika itu doa itu merupakan sebab yang paling kuat. Fa idza qudira, kalau seseorang ditakdirkan dia nam, fa idza qudira waqul mad'u bihi, ketika ditakdirkan terjadi apa yang diminta bid'a, dengan doa, melalui doa, lam yasih an yuqal, tidak sah, tidak benar kalau dikatakan la faidata fid du'a. Kama la yuqal, sebagaimana tidak mungkin akan dikatakan la faidata fil akli wasyurbi, tidak ada faedahnya makan dan minum, wa jami'il harakat wal a'mal, dan semua gerakan dan amalan, walaysa syai'un minal asbabi anfa'na, walaysa syai'un minal asbab anfa' minad du'a, wala ablagh fi husulil matlub minad du'a. Tidak ada sesuatu dari sebab itu yang lebih bermanfaat daripada doa, dan tidak ada pula yang lebih cepat menyampaikan apa yang diinginkan dibandingkan doa. Nah, jadi sejenis sebab yang paling kuat adalah doa. Maka perbanyaklah doa. Nah, cuma memang apa namanya, terkabulnya, terwujudnya apa yang kita minta itu, kita dapatkan itu belum tentu segera. Nah, dari sisi ini, nah, orang-orang yang bayani beriman, percaya itu dengan sesuatu yang terlihat, ya, berani menantang Allah, macam orang-orang komunis, ya. Nah, mereka yang apa, mengingkari, nah, keberadaan adanya Allah, mudah mereka mengatakan, coba kamu minta kepada Allah, minta permen, kan? Nah, ya, nah, kamu tidak akan dapat permen. Coba minta kepada saya kasih permen, ada di tangannya. Nah, tapi kalau muridnya pintar, dia akan bilang, Pak, di mana akal bapak? Saya tidak lihat akal bapak. Nah, ya, tunjukkan ya. Nah. Baik. Jadi doa itu termasuk sebab yang paling kuat. Cuma kita yang jadi diingatkan di awal-awal oleh beliau, jangan terburu-buru ingin terwujud apa yang kita minta. Ilmu misalnya. Ya, bagi para talaban misalnya minta, Rabbi zidni ilma, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala, misalnya. Ilmu itu tidak dapat langsung dengan begitu saja, tapi bita'allum, ya, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu dapatnya dengan belajar. Malam yadhuk dhullat sa'at dhullat ta'allumi sa'atan tajarra ka'sal jahli tula hayati. Siapa yang tidak sanggup menelan kehinaan, merasakan kehinaan duduk sesaat menimba ilmu, itu akan menelan gelas kebodohan seumur hidupnya. Nah, ilmu dengan murojaah, dengan mencatat, membaca, mendengar, menyimak, mengulang, diskusi, bertanya, ya. Dan ini ilmu itu. Walaupun dia minta, namanya Allah maina saluka ilman nafi'a rizqan thayyiba rabbi zidni ilma, tidak pernah belajar, tidak pernah hadir di majelis ilmu, tidak pernah membaca, tidak pernah mendengar, tidak pernah mencatat, tidak pernah mudzakarah, bagaimana dia akan mendapatkan ilmu? Ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau di kita mana fakrahnya baru ada istilahnya apa namanya, fasal sub judul baru, insyaallah di lain hari, insyaallah kita lanjutkan.